kau dapat rasakan hatiku, rasa cintaku padamu. Kau yang selalu menduakanku, sungguh terluka hatiku. Sekian lama ku memendam rasa, rasa hati yang terluka. Tapi bila kau bahagia, rela ku melepaskanmu. Karena cinta dalam hatimu, semua itu memang bukanlah untukku. Bahagialah selalu dalam hidupmu, bila kau mencintainya. Tak bisa ku melupakanmu, diriku yang menyayangimu. Kau yang dulu yang selalu ku rindu, dirimu bukanlah yang dulu. Tak pernah ku melupakanmu, diriku yang mencintaimu. Semoga selalu bahagia hidupmu, dirimu bukanlah untukku. Sekian lama ku memendam rasa, rasa hati yang terluka. Tapi bila kau bahagia, rela ku melepaskanmu. Karena cinta dalam hatimu, semua itu memang bukanlah untukku. Bahagialah